Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan ini saya mengajak diri saya pribadi dan antum semua untuk sama-sama muzakarah kalam Imam Syafi'i rahimahullah, dan ada beberapa ayat yang nanti akan saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan sebutkan kepada antum ucapan Imam Syafi'i. Bagi yang mau nulis bahasa Arabnya silahkan, mau yang nulis bahasa Indonesia nanti akan saya terjemahkan. Ilmu itu merupakan imam bagi amalan, yang akan memandu amalan. Menghadapi permasalahan seperti apa ilmunya, ngiring. Al-ilmu nur, cahaya. Diperumpamakan bagaikan Al-Qamar, Lailatul Badri, Kasairil Kawakib. Dibandingkan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, ilmu itu bagaikan inat apa bagaikan rembulan di bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Sama-sama bercahaya, namun bulan purnama lebih terang. Pentingnya kedudukan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Simple sekali ucapannya. Barang siapa yang menginginkan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, maka wajib atas dia untuk berilmu, mengilmui tentang perkara dunia tadi. Dan barang siapa menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka wajib pula atas dia untuk berilmu, untuk mengilmuinya tentang perkara-perkara akhirat. Kita renungkan bersama barakallahu fikum kalam ucapan seorang salah satu dari imam madhab, Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, barang siapa yang menginginkan ilmu, apa menginginkan dunia, wajib atas dia berilmu. Kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini tidak bisa kita pungkiri lagi butuh bekal. Maka di sana ada istilah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan. Sandang maknanya pakaian, pangan maknanya makanan, papan maksud tempat tinggal. Nah, butuh harta untuk biaya hidup kita. Jangankan yang sudah punya anak istri, yang masih sendirian pun butuh makan untuk diri sendiri. Dirinya juga butuh pakaian, juga butuh tempat tinggal. Nah, untuk meraih semua itu, barakallahu fikum, tidak cukup sebatas bertopang dagu, menghayal, mengangan-angan. Tapi butuh ilmunya, butuh berbuat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sekian banyak asbab, sebab-sebab, jalan-jalan untuk bisa menggapai rizki nafkah tadi. Baik melalui perdagangan. Bagi yang memang fun-nya di perdagangan, wajib untuk mengilmui bagaimana cara berdagang. Dia bisa menguasai pengadaan barang, baik sifatnya belanja atau produksi, ngerti ilmunya, bagaimana belanja yang tepat, yang dibutuhkan oleh konsumen, yang harga terjangkau oleh konsumen, pandai dia mencari barang. Demikian pula dia menguasai perawatan barangnya, karena belum tentu barang yang dia belanja, yang dia adakan langsung laku. Apalagi yang sifatnya makhluk hidup, pandai dia merawat. Menguasai pula pemasaran barang. 6. Pelayanan terhadap konsumen. Demikian pula bagus di dalam manajemen keuangan. Sehingga tertib mana untuk modal, mana untuk laba, dipisahkan. Dia ilmui, insya Allah akan berhasil apa yang dia inginkan. Berupa mendapatkan rezeki melalui perdagangan. Atau bagi yang di pertanian, masing-masing ada ilmunya. Atau di peternakan. Atau di transportasi. Ada masing-masing ilmunya. Bagaimana agar supaya kendaraannya nyaman, konsumen senang, cara nyupir yang enak, yang lembut, enggak bikin mabuk penumpang, dan seterusnya. Masing-masing ada ilmunya. Bagi yang buruh, mungkin di pertanian, butuh mengilmui bagaimana cara mencangkul yang benar, bagaimana cara ngarit yang benar, bagaimana cara ngoret yang benar, semua ada ilmunya. Baik yang bergerak di kesehatan, juga paham ilmunya, sakit ini, obatnya ini, pelayanannya yang bagus, tempat bersih. Ini sekedar contoh, ya. Barang siapa menginginkan dunia, wajib atas dia untuk berilmu. Tinggal bidang apa yang dia geluti. Ingin nyadap, misalkan harus tahu ilmunya, bagaimana cara nyadap karet yang benar, sehingga enggak rusak, bisa tahan lama. Semua barakallahu fikum membutuhkan ilmu. Ketika dia mengilmui dari bidang-bidang yang dia geluti, insya Allah bisa berhasil apa yang dia harapkan dari mengais rizki. 6. Dan harus difahami barakallahu fikum, urusan dunia itu enggak ada yang sempurna. 6. Walaupun sudah mengilmui, 6. Namun, namanya dunia kadang sempurna, kadang kebentur dengan kesulitan-kesulitan dari yang digelutinya. Ditekuni, justru di balik kesulitan, di situ ada ilmu di balik itu. Dia geluti terus, telusuri terus, lama-lama ketahuan ilmunya. Kalau menggeluti sesuatu, gagal, pindah lagi. Sulit, barakallahu fikum. Masing-masing mesti akan ketemu kendala. Ini poin pertama, fa'alihi bil ilm. Demikian pula man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, juga wajib atas dia untuk berilmu tentang perkara akhirat. Rasul, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang telah terbukti keberhasilannya menggapai akhirat. Kita harus mengilmui tentang perkara agama ini, seperti apa yang diajarkan oleh Rasul, yang dipraktekkan oleh para sahabat. Kita pelajari akidah, sebagaimana mereka memiliki akidah. Jangan mereka, Rasul, para sahabat, memiliki suatu keyakinan. Contoh tentang Al-Quran. Keyakinan mereka bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. kok kita punya keyakinan Al-Quran adalah makhluk? Oh, berarti kita perlu mengilmui itu namanya. Selaraskan keyakinan kita dengan keyakinan mereka. Rasul, para sahabat meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Ucapan Allah bukan makhluk. Kita pun sama yakini bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Berarti sudah mengilmui. Ikuti ilmu tadi. Tanamkan keyakinan itu dalam sanubari kita. Rasul, para sahabat berkeyakinan bahwa Allah di atas arsy beristiwa. Kita yakini seperti keyakinan mereka. 6. Demikian pula ilmui bagaimana sholat mereka, bagaimana puasa mereka, bagaimana haji mereka, dan seterusnya dari syarat Islam. Ketika kita mengilmui tentang umur al-akhirah, insyaAllah. Setelah kita mengilmui, kita terpandu amalan kita dan ilmu tadi, insyaAllah bisa berhasil kita di dalam menggapai akhirat. 6. Subhanallah. Sehingga kita menjalani kehidupan dunia juga butuh ilmu di dalamnya. Kita ingin menjalani dan berhasil di hidup akhirat juga butuh ilmu tentangnya. Semua kembali kepada al-ilm. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita sudah mengilmui tentang umur duniawiyah tadi, dan kita sudah menjalankan sebab semaksimal mungkin, namun yang harus kita pahami berikutnya pula, bahwa rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Rizki adalah pemberian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memahami seperti ini, akan menjadikan hati kita itu tenang, tenteram. Melangkah sudah didasari ilmu, keberakhiran dari apa yang dilakukan kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Mari kita renungkan ayat dari surat Asy-Syura ayat yang ke 28. Ala, sabar dulu. Ayat ke 37. Surat Asy-Syura ayat yang ke 37. Allah berfirman, silakan yang punya tafsir dibuka. Saya katakan di awal mudzakarah karena sebenarnya ayat ini sudah pernah saya sampaikan. Namun tidak ada salahnya kita mengulas kembali untuk renungan kita bersama. Dan saya garis bawahi apa yang saya sampaikan ini tujukan kepada diri kita masing-masing. Jangan menunjukkan osifulan, si alan. Lah, kita dituntut untuk muhasabah, introspeksi diri. Tujukan kepada diri kita masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Seandainya Allah atau jikalau Allah membentangkan rizki untuk hamba-hambanya, niscaya mereka akan bersikap melampaui batas di muka bumi ini. Akan tetapi Allah menurunkan rizki kepada seorang hamba biqadari ma yasha, dengan kadar ukuran ketentuan yang telah Allah kehendaki. Innahu khabirum, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha teliti. Apa yang paling tepat untuk hambanya diberikan seberapa kadarnya, Allah lebih tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat. Enggak lalai dari apa yang dilakukan oleh sang hamba. Kita lihat bagaimana kalam Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Silahkan disemak. Thumma dzakara. Benar ya, ayat ke-37? Hah? 27. Ya. Thumma dzakara. Ayat 27 ya. Bukan 87. Thumma dzakara. Anna min lutfihi bi ibadihi annahu la yuwassi'u 'alaihim ad-dunya si'atan tadurru bi adyanihim. Di garis bawahi itu ya kawan, di garis bawahi penting sekali ucapan ini. Kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat ini 27 dari surat Asy-Syura. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya termasuk dari kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya, annahu la yuwassi'u 'alaihim ad-dunya, bahwasanya Allah tidaklah melapangkan atas hamba-hambanya dunia, tidak membentangkan harta untuk mereka dengan keluasan yang akan membahayakan agama-agama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membentangkan rizki kenikmatan dunia kepada hamba-hambanya dengan keluasan yang akan membahayakan agama-agama mereka. Allah lebih teliti, lebih paham. Hamba ini kadarnya dikasih berapa, ini kadarnya dikasih berapa, Allah lebih tahu. Subhanallah. Sangat-sangat menenangkan, menenteramkan hati kita, barakallahu fikum. Ketika kita kembali kepada tuntunan Al-Quran, petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagha fil ard. Dan seandainya Allah membentangkan rizki untuk hamba-hambanya, niscaya mereka akan bersikap melampaui batas di muka bumi. Ae, maksudnya, laghafalu an ta'atillah. Mereka akan lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum, masih terngiang. Apa? Belum lama, masih terngiang. Apa yang dinukilkan oleh Ustaz Abdurrahman Lombok tentang hadis Aqra, Abros, dan A'ma. Aqra, Abros, Aqra, dan A'ma. Abros yang berkulit belang. Aqra yang kepala botak, A'ma yang buta. Singkat cerita dari hadis itu, tiga orang ini sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesulitan. Selain karena penyakit dan juga kemiskinan. Datang malaikat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujinya. Ketika ditawarin apa yang kau inginkan, perhatikan yang pertama, muluk-muluk sekali permintaannya. Saya ingin kulit yang bagus. Sehingga orang-orang tadinya mencemooh saya, akan berhenti. Sesuatu yang menjadikan saya dicemooh akan hilang. Dah ganteng, kulit bagus, bersih. Ketika ditawarin harta, apa yang diminta? Ibil. Tinggi sekali permintaannya, tinggi sekali seleranya. Dikasihkan. Yang kedua, minta sapi. Yang ketiga, minta ghanam, sederhana. Setelah tiga-tiganya menjadi orang yang sehat, hartawan, datang malaikat kedua kalinya. Menjelma seperti sosok masing-masing orang tadi. Datang kepada yang kulit belang. Dan dalam keadaan orang yang sedang safar, kehabisan bekal. Ibnu Sabil kan statusnya. Berhak gak mendapatkan sedekah? Berhak. Namun apa ketika diminta? Jawabnya apa? Songkak. Al-hukuk kasir katanya. Hak-hak yang harus saya tunaikan banyak. Sehingga enggak ada untuk anggaran sedekah. Banyaknya harus saya tunaikan. Sombong. Akhirnya Allah musnahkan kembali hartanya. Demikian pula kepada si botak. Habis lagi hartanya. Kabar yang ketiga, perhatikan iktirafnya dia. Dulu pandangan mata saya hilang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi pandangan mata saya. Perhatikan, menyandarkan nikmat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya tidak punya harta, kemudian sekarang Allah berikan saya kambing sampai satu lembah. Maka jika engkau memang membutuhkan, ambil apa yang engkau butuhkan. Nah, bagaimana bersyukurnya orang ketiga ini? Dengan sebab itu, harta dan kesehatan yang didapatkan oleh orang ketiga tetap berlanjut langgeng pada dia. Sedangkan dua saudaranya musnah semua. Menunjukkan apa, ikhwan? Bahwa ujian itu tidak selamanya dalam bentuk kesulitan. Dalam bentuk kelapangan pun itu suatu ujian. Suatu ujian. Betapa banyak diberikan ujian dengan kesulitan sabar, ketika diuji kelapangan tidak sabar. Seperti Akro dan Abros. Nah, sehingga ketika kita memahami yang seperti ini, barakallahu fikum, introspeksi kepada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala seandainya membentangkan harta untuk hamba-hamba, mereka akan ghafalu, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi, bisa jadi kalau kita dibentangkan harta yang lebih dari apa yang didapatkan saat ini, kita akan lalai. Tapi justru dengan keadaan seperti ini, kita semakin dekat dengan Allah. Tenang. Wa akbalu ala tamattu bi syahawati dunya. Kembali ke kitab, sehingga mereka fokus kepada bersenang-senang dengan syahwat dunia. Lalai dari ibadah. Hanya fokus, konsentrasi senang-senang dengan syahwat dunia. Yang tadinya rajin ibadah, lemah semangatnya. Tadinya rajin taklim, semakin tergeser. Nah, sibuk dengan urusan dunianya. Fa'au jabat lahum al-ikbab ala ma tashtahihi nufusuhum. Sehingga akibat dari bersenang-senang dengan syahwat dunia tadi, mewajibkan bagi ikbab. Ikbab artinya jatuh tersungkur. Atas apa yang dia sukai dari apa yang disenangi oleh hawa nafsunya. Artinya memperturutkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Walaupun akhirnya menjatuhkan dia, tersungkur dia di dalam dosa-dosa. Bergelimangan di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Walau kana maksiatan wa zulman, bahkan walaupun perbuatan tadi berupa kedzaliman, apa kemaksiatan walaupun kedzaliman, enggak peduli, yang penting hawa nafsunya terturuti. Sudah enggak ingat lagi Allah Subhanahu wa taala, yang jadi konsentrasinya hanya bagaimana memperturutkan hawa nafsunya tanpa peduli lagi. Walaupun harus tersungkur dalam kemaksiatan ataupun kedoliman bahkan. Sabet sana, sabet sini. Dalam keadaan ujung-ujungnya bengep sendiri. Tanpa peduli lagi dengan batasan-batasan syar'i. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha', akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan rizki untuk hambanya tadi sesuai kadar ukuran ketentuan yang Allah kehendaki. Bihasab, lihat, bihasab maqtadahu lutfihi lutfuhu wa hikmatuhu. Kasih tanda lagi. Akan tetapi Allah menurunkan rizki kepada hambanya sesuai dengan kadar apa yang Allah kehendaki, sesuai apa yang menjadi tuntutan kelembutannya Allah dan hikmahnya. Jadi ketentuan-ketentuan rizki yang Allah berikan kepada hambanya itu sesuai dengan tuntutan dari kelembutannya Allah dan hikmah bijaksananya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sesuai kebijakannya, sesuai kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa taala. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya itu maha teliti. Hamba ini tepatnya dikasih berapa kadarnya, ini berapa, ini berapa. Allah maha teliti, maha tahu. Dan maha melihat tepatnya berapa ukuran diberikan kepada masing-masing hambanya. Nah, kama fi ba'dil asar, sebagaimana dijelaskan dalam sebagian asar, annallaha ta'ala yaqul, inna min ibadi man la yuslihu imanahu illal ghani, walau afqartuhu la afsadahu dhalik. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku, la yuslihu imanahu, tidak akan benar keimanannya kecuali melalui sebab kekayaan. Yang seandainya aku jadikan dia fakir, maka kefakiran itu akan merusak keimanannya. Allah berikan kelapangan sesuai dengan ketentuannya dan hikmahnya. Ada kondisi hamba yang seperti itu. Nah, kemudian wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa sihah. Nah, ada wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-faqr. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang enggak akan benar imannya kecuali melalui kefakiran. Sehingga Allah tentukan dia dalam kondisi seperti itu. Karena walau aghnaituhu la afsadahu dhalik. Karena kalau kami kayakan dia, justru kekayaannya akan merusak keimanannya. Sehingga Allah tentukan kadar rezekinya segitu. Allah kembali kepada khabir, teliti Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rizki kepada hamba-hambanya, tepatnya seberapa-seberapa. Demikian pula, wa inna min ibadi, semak kitabnya, ada di situ, di kitab kalian. Wa inna min ibadi, man la yuslihu imanahu illa sihah, walau amrattuhu la afsadahu dhalik. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku, ada yang tidak akan benar imannya kecuali dengan kesehatan. Yang seandainya aku jadikan dia sakit, maka akan merusak keimanannya. Nah, sehingga dia diberikan kesehatan. Walaupun sesehat-sehatnya di dunia, tetap aja ada masa sakit. Dunia enggak ada yang sempurna. 6. Demikian pula wa inna min ibadi la yuslihu imanahu illal marad walau afaituhu la afsadahu dhalik. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang tidak akan benar keimanannya, tidak akan memperbaiki keimanannya kecuali dengan melalui sakit, sehingga Allah takdirkan dia sakit. Dengan sebab sakit itu dia semakin kuat imannya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya aku sehatkan dia, maka kesehatan justru akan merusak keimanannya. Diberikan fisik kuat, gagah perkasanya, semena-mena. Ketika ditakdirkan sakit, semakin dekat dengan Allah, banyak zikir kepadanya, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Maka terakhir dikatakan, ini udabbiru amra ibadi bi ilmi bima fi qulubihim inni khabirum basir. Sesungguhnya aku mengatur urusan hamba-hambaku berdasarkan ilmuku, kata Allah. Aku tahu hamba ini tepatnya saya kasih apa. Aku lebih tahu apa yang terbaik untuk mereka. 6. Sesungguhnya aku mengatur urusan hamba-hambaku berdasarkan ilmuku bima fi qulubihim. Pengetahuan saya apa yang pada hati-hati mereka. Sesungguhnya aku maha teliti, maha mengetahui, lagi maha melihat. Subhanallah. Kalam yang ringkas, sangat luas dan padat kandungannya bagi yang mau merenungkan dan memahami. Dengan kita memahami seperti ini, barakallahu fikum, akan bisa mengantisipasi dari diri kita, akan menghilangkan penyakit hasad dari diri kita. Dan sebaliknya akan menumbuhkan jiwa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Qad aflaha man aslama wa rusika kafafa wa qana'ahu Allahu bima ata. Nah, tenang jalani hidup. Bedanya dengan hasad, akan toleh sana toleh sini, nyiksa diri. Toh ya segitu enggak segitu, sudah Allah tentukan. Nah, ala kulin barakallahu fikum. Setelah kita jalankan sebab kita ingin dunia, ya kita berusaha untuk mengilmuinya. Tinggal bidang apalah yang kita tekuni. Nah, jalani dengan maksimal. Jangan malas-malasan, jangan ogah-ogahan, jangan untuk iseng-iseng. Serius. Rasul mengatakan, ihris ala mayan fa'uk. Wasta'in bila wala ta'jas. Semangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Baik urusan dunia maupun akhirat. Jangan kau malas-malasan, jangan kau lemah. Tata akhor sehingga kau mundur. Pindah lagi. Konyol. Masing-masing enam usaha itu ada dipertemukan kesulitan. Tekuni. Nah, nanti akan ketemu jalannya. Enam. Setelah jalankan sebab semaksimal mungkin, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu berapa kadar rizki yang akan diberikan kepada kita. Dengan seperti ini, barakallahu fikum, hati akan tentram, tenang, enggak ngeringsang. Nah, enggak toleh sana, toleh sini. Enggak sempat lagi untuk toleh sana, toleh sini ketika terbimbing dengan Al-Quran. Iqbal, konsentrasi dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa ila masih ada satu ayat lagi untuk melengkapi hal ini. Namun saya janji sampai 7:30. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Jadi baru 2 poin. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.